kita berkumpul di sini untuk melihat PSMS beraksi. PSMS siap untuk menang lagi. Aku kan lawan jadi hanya mati. Tunjukkan pada lawanmu kau memang yang nomor satu. Bermainlah cantik selalu. Anak Medan pendukungmu Smekoni dan terus maju. Pull.